على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهيت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. Bagaimana? Anda yang benar imammu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min syurutil jamaah an la yakuna imamu ummiyan. Termasuk di antara syarat sahnya salat berjamaah, an la yakuna al-imamu ummiyan, hendaklah seorang imam tersebut tidak ummi. Ya, tidak ummi. Dan kita sudah pernah membahas tentang ummi. Yang mana ummi di sini bukan berarti ibu, ya. Al-ummi ada pengertian dari segi bahasa, ada juga pengertian yang berbeda dari segi fikih. Dari segi bahasa, ummi itu adalah man la yaqra' wa la yaktub. Ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi yang tidak bisa membaca, begitu juga yang tidak bisa menulis, itu dinamakan ummi. Min jahati luwah, ya, dari segi bahasa. Dan sifat ummi bukan sifat yang terpuji, tapi sifat yang tercela. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bukan berarti bangga, bukan berarti dia senang. Sebaliknya, itu merupakan kekurangan, merupakan ep bagi seseorang kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kecuali bagi wanita. Bagi wanita, sebenarnya itu tidak dianjurkan bisa menulis. Cukup membaca tapi tidak bisa menulis. Karena kalau bisa menulis, nanti bisa berhubungan keluar nanti. Ya, bisa SMS-an, bisa WhatsApp-an, BlackBerry, BBM, ya, apalagi dan macam-macam. Jadi memang dari segi agama, perempuan ini tidak dianjurkan bisa menulis. Jadi kalau perempuan dianjurkan diajari yang bidangnya dia. Dan kebanyakan adalah menjahit. Ya, itu kan biasa perempuan diajari untuk menjahit. Jadi perempuan jadinya penjahit artinya. Fa'ala kulli hal, ya, ini yang terjadi di zaman-zaman terdahulu. Di zaman terdahulu, mereka para salaf, mereka tidak mengajarkan perempuan-perempuan mereka untuk bisa menulis. Bahkan sebagian pun masih ada sisa-sisanya. Tapi sisa sedikit, 1-2 orang segelintir. Ya, mungkin sekarang sudah tua. Masih ada sisa daripada perempuan yang tidak bisa menulis. Ya, bisanya hanya membaca. Itu pun membaca bahasa Arab. Bukan baca bahasa Indonesia. Hanya bisa baca Quran, bahasa kitab. Tapi menulis enggak. Ya, karena dikhawatirkan seperti itu. Kalau zaman dulu, di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman salaf, wanita sampai dikhawatirkan berbuat seperti itu. Apalagi di zaman sekarang. Ya, mestinya kalian tidak usah belajar. Tapi dengan berlalunya zaman, kemajuan zaman, yang ya, mana si wanita tidak akan mungkin berkembang dalam ilmu agamanya kecuali dengan menulis, maka diperlukan untuk belajar menulis. Tujuannya sebenarnya itu. Ya, di samping di situ ada madaratnya, tapi di situ ada juga banyak manfaatnya. Tapi insya Allah madaratnya jangan sampai terjadi. ya, jangan sampai ada yang SMS-an, DM-an dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini umi, pengertian umi. Jadi kalau laki-laki, ya, maka dianjurkan untuk bisa menulis, untuk bisa belajar. Jangan laki-laki nanti tidak mau sekolah, sehingga tidak bisa belajar, tidak bisa. Kalau dengan tidak sekolah, tidak bisa belajar, tidak menulis. Anak sendiri tidak belajar SD, tapi alhamdulillah bisa menulis. Karena anak belajar dengan ibu anak sendiri. Jadi anak kelas 3 besar, lulus, tidak mau sekolah SD. Sehingga dipaksa pun tetap tidak mau. Dipaksa tidak mau. Sampai nangis dipukul, terpaksa keluar dari rumah, tapi bukan pergi ke sekolah, pergi ke pondok. Masuk pondok. Akhirnya kelama-kelamaan tidak kuat juga orang tua dipondokkan. Ya, pondok tidak ada anak kecil dulu. Yang pertama anak kecil dan satu-satunya waktu itu. Jadi sampai sekarang pun ya, hidupnya selalu ada di pondok. Dari kecil di pondok tidak pernah sekolah, tidak pernah apa-apa. Tapi belajar menulis dan membaca dari al-walidah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ini ya al-umi pengertian dari segi agama. Kemudian al-ummi dari segi fikih, dari kacamata fikih, ummi berbeda. Pengertian ummi dari kacamata fuqaha dan ulama adalah yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Imma tidak bisa mengeluarkan makhraj dengan yang benar, makhraj yang benar, ya, atau merubah huruf dengan huruf yang lain. Itu namanya ummi. Dan ummi hukumnya, kalau sampai tidak bisa mengucapkan huruf dengan benar, bukan tidak fasih ya. Nah, ada yang bisa mengucapkan, tapi tidak fasih, tidak jelas. Tapi makhrajnya tetap sesuai dan benar. Itu masih dikatakan sah. Hukumnya masih sah. Cuma dimakruhkan untuk menjadi imam. Yang tidak fasih, dimakruhkan untuk menjadi imam. Jadi lebih baik dia menjadi makmum. Tapi kalau ummi bukan dimakruhkan, tidak boleh menjadi imam. Kalau ummi tidak boleh menjadi imam dalam sholat jahriyah khususan. Jadi ummi hukumnya apa? Ummi kita katakan wajib hukumnya untuk berusaha belajar. Dari belajar mengucapkan huruf yang dia tidak mampu mengucapkannya. Belajar setiap hari usaha. Kalau dia ada usaha, ada kemauan untuk belajar, maka dia dikasih keringanan dalam agama sehingga dia ketika sholat dihukumi sholatnya sah walaupun seperti itu bacaannya. Tapi dia sudah usaha. Selama ada usaha, hukum sholatnya masih dihukumi sah. Tapi kalau ummi tidak ada usaha, biarkan anak tidak bisa baca huruf ini, huruf itu. Anak tidak mau belajar, sudah. Anak malu juga mau belajar. Misalnya tidak ada usaha, hukum sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah. Dan juga ya, dia misalnya nantinya kalau dia suatu waktu bisa, itu wajib dia mengulang semua sholat. 2 tahun dia tinggalkan atau 2 tahun dia sholat seperti itu tanpa ada usaha, 2 tahun dia wajib mengulang sholatnya. Jadi yang tidak bisa membaca huruf dengan benar itu harus ada usaha terlebih dahulu. Nanti bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, apa katanya. Yang penting kalau sudah usaha, minimal sholatnya sudah dianggap sah. Cuma tidak boleh menjadi imam. Ya, ini disyaratkan nanti. Dalam sholat berjamaah disyaratkan imam tidak boleh ummi. Walaupun ummi itu sholatnya sudah dihukumi sah. Sudah dihukumi sah dalam arti dia sudah usaha. Tapi tetap tidak boleh menjadi imam. Kalau sholat tidak boleh menjadi imam. Ini setelah usaha. Kalau dia tidak usaha sama sekali. Mau jadi imam, mau jadi makmum, sama-sama tidak. Sholatnya sama-sama dihukumi tidak sah. Tapi bukan tidak fasih ya. Kadang ada yang mengucapkan huruf tertentu tapi tidak jelas, ya. Atau mungkin kadang-kadang ro dibaca ro ya, ro o ada kan banyak itu. Ya kalau tidak jelas masih ro ro masih ada, masih tidak apa-apa, ya. Dan bukan jangan berarti orang yang tidak bisa mampu mengucapkan huruf tersebut jangan berarti diejek, jangan diketawai. Ingat nanti siapa yang mengejek mengetawai akan juga terkena musibah yang sepertinya atau musibah yang lebih besar pada. Ya, karena itu siapa yang mau jadi umi? Ya, siapa yang mau yang hurufnya tidak jelas? Tidak ada yang mau. Ya, siapa yang menginginkan? Yang siapa yang menentukan? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mencelanya berarti kalian mencela Allah, orang yang menentukan dan menakdirkannya. Ya, jadi kalau tidak jelas seperti Habib Al-Ajami, murid Imam Hasan Basri. Habib Al-Ajami murid imam daripada Imam Al-Hasan Basri. Termasuk murid besarnya Imam Hasan Basri. Dan Imam Hasan Basri termasuk at-tabi'in. Termasuk minat tabi'in. Ya, yang mendapatkan sahabat. Dan Imam Habib Al-Ajami termasuk berarti tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'it tabi'in. Dan Habib Al-Ajami ini pernah dia suatu waktu Imam Hasan Basri suatu waktu dikejar-kejar oleh raja yang zalim. Yang mana raja yang zalim ini ingin membunuh Imam Hasan Basri. Dan Imam Hasan Basri berusaha untuk kabur. Dikejar oleh tentaranya. Sampai dia menuju ke rumah muridnya. Habib Al-Ajami. Tatkala masuk ke rumah muridnya Habib Al-Ajami ini. Tahu-tahu sama Habib Al-Ajami ditaruh di belakang punggungnya. Disembunyikan di belakang punggungnya. Dan tatkala tentara sudah masuk rumahnya. Tatkala itu tidak bisa melihat Habib Al-Ajami. Bahkan memutari Habib Al-Ajami pun Imam Hasan Basri tidak terlihat. Ini termasuk karamatnya Habib Al-Ajami. Jadi tidak terlihat. Suruh sembunyi. Taruh sini tidak terlihat nantinya. Dan ternyata betul mereka tidak bisa melihatnya. Padahal muridnya sendiri. Tapi bukan berarti menunjukkan Habib Al-Ajami lebih mulia, lebih utama daripada Imam Hasan Basri. Tidak. Karena kita katakan mengeluarkan karomah tidak menunjukkan kemuliaan. Tidak menunjukkan kelebihan. Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Mungkin walaupun di sisi manusia, oh yang punya keramatnya ini. Ini punya keramat berarti dia orang Masya Allah. Sisi manusia kan seperti itu. Oh ini keramatnya lebih ajaib lagi. Lebih canggih lagi. Oh ini berarti lebih hebat. Kalau di sisi Allah, bukan patokannya karomat, ya, tapi karomatnya istiqomah. Mau dia punya karomat, tidak punya karomat, mau karomatnya sedikit, atau karomatnya biasa-biasa aja, patokannya bukan itu semuanya, tapi istiqomah. Ya, oleh karena itu, katanya Abu Yazid Al-Baswami, Lora'aitum ar-rajula yatir fil hawa, wa yamsi alal ma' fala taktadu bihi, hatta tanduru fi amrillah wa nahyihi hal istakham awla. Kalau kamu melihat seorang lelaki yang bisa terbang atau seorang lelaki yang bisa berjalan di atas laut, di atas air, maka jangan kalian ikuti dia, apalagi sampai mempercayainya, meyakininya sebagai wali. Jangan sampai kalian melihat dalam amar ma'ruf, dalam hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang haram, apakah dia istiqomah atau tidak. Kalau dia istiqomah, baru kalian faktadu bihi, baru kalian ikutilah di ya. Kalau istiqomah baru. Jadi jangan lihat keramatnya. Iblis ya Masya Allah, dari masyrik sampai maghrib dalam sekejap mata bisa. Terbang pun iblis bisa. Berarti wali. Wali besar berarti itu. Kalau patokannya keramat, tapi itu bakarkannya bukan karomah. Bahkan seorang waliullah jika dia mengeluarkan karomahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu martabatnya akan turun. Kalau tanpa ada darurah ya. Tanpa ada darurah, tanpa terdesak ya, dan tanpa izin tertentu dengan seenaknya mengeluarkan karomah itu tambah menurunkan martabatnya dan maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seorang wali yang menyembunyikan karomahnya, menahan karomahnya, itu makomnya lebih tinggi. Makanya terbanyak daripada wali-wali kutub yang karomahnya tidak terlalu banyak. Tapi wali-wali biasa terlihat karomahnya malah banyak. Itu bukan jadi patokan. Ya. Jadi kita bicara apa tadi? Habib Al-Ajami ini termasuk murid yang besar. Yang mana suatu waktu dia punya sifat atau dia punya kebiasaan kalau baca Fatihah ini tidak jelas. Tapi bukan berarti tidak jelas, tidak fasih. Tetap dia fasih bacaannya, cuma tidak jelas. Nah inilah yang diingkari oleh fuqaha. Masa ini orang wali? Masa orang-orang meyakininya? Orang yang punya martabat, punya maqam, padahal dia kalau baca Fatihah tidak jelas. Ya, diingkari oleh mereka para ulama. Sehingga mereka suatu waktu berziarah kepada Habib Al-Ajami dan sholat bersamanya. Dan Imam Habib Al-Ajami membaca surat dan disitulah mereka mendengarkan langsung suara daripada Habib Al-Ajami. Ternyata betul. Bacaannya tidak jelas. Tidak fasih. Dalam hati mereka, bah, ini bukan wali Allah berarti. Bah, apa ini orang biasa ini berarti. Tidak bisa baca dengan jelas. Tatkala malam tiba, itu mereka kan bermalam dan berminap di rumahnya. Malam tiba, ditakdirkan oleh Allah, ulama dan fuqaha yang datang yang lebih dari 10 orang, semuanya junub. Ditakdirkan malam itu semuanya junub. Kan tidak, Kak. Ini kan sesuatu yang aneh. Kalau semuanya dalam keadaan junub, semuanya bareng-bareng. Ya. Ini ingin Allah Subhanahu wa Taala memberi pelajaran kepada mereka. Ketika mereka junub di malam hari, mereka mau mandi. Dan mereka tidak mandi kecuali mandinya di sungai. Dan di sungai tentunya airnya sangat dingin di malam hari. Dan cuacanya musim dingin. Itu kan tahu di Arab. Kalau panas ya sangat panas. Kalau dingin ya sangat dingin. Jadi sangat dingin sudah. Airnya seperti es. Tatkala mereka mandi menaruh bajunya di tepi sungai. Situlah singa yang besar tahu-tahu datang dan duduk di atas baju mereka. Sehingga mereka mau keluar dari sungai tidak bisa karena di situ ada singa yang besar. Mereka ketakutan dan mereka kalau diam di situ akan mati kedinginan. Ya di situlah mereka teriak, "Habib, Habib," panggil Syekh itu. "Syekh Habib, ya Syekh, ya Syekh," sampai tak tahunya turun. Dan tatkala Syekh Habib Al-Ajami ini Habib ya namanya, Habib bukan Al-Habib berarti. Namanya aja Habib Al-Ajami. Tatkala turun beliau, maka disitulah langsung dia menegur singa tadi. Dan singa yang garang mestinya. Tunduk. Bahkan dicewer. Ya, kupingnya. Dicewer dan diangkat pergi ke sana. Sudah anak bilang sama ente. Jangan ganggu tamu-tamu anak. Pergi. Dan perginya berjalannya bukan berjalan gagah seperti biasanya. Singa. Berjalannya nunduk. Kayak kucing mau ngejar tikus sedikit-sedikit. Nah seperti itu. Jadi tawaduknya dan hormat kepada Habib Al-Ajami. Sehingga mereka terheran-heran. Nah, disitulah Habib Al-Ajami mengatakan, kami adalah sekelompok orang yang kami perhatian dengan hati. Bukan perhatian dengan dohir. Ya, maka dengan perhatian dengan hati, bukan perhatian dohir, semua akan takut kepada kami. Tapi kalian hanya perhatian dengan dohir kalian, tidak perhatian dengan hati. Su'udon kepada orang wali, termasuk diantara yang disinggung itu. Maka dengan itu kalian takut dari segala sesuatu. Nah ini Habib Al-Ajami bukan tidak bisa membaca huruf dengan benar, tapi cuma tidak fasih. Tidak membacanya dengan keras, tapi tetap mengeluarkan huruf pada makhrajnya yang benar. Ya. Dulu di Pasuruan, ada Habib yang dia biasa mengajar ngaji. Cuma ini Habib ini juga seperti Habib Al-Ajami. Tidak bisa mengucapkan satu huruf tertentu. Ya sama roh itu yang tidak bisa. Kan banyak yang roh. Yang gitu. Jadi kalau roh, dia baca, oh gitu. Tapi dia jadi guru ngaji. Ngajari orang malah nggak. Jadi orang yang tidak biasa ngaji, anak-anak padahal malah jamaah-jamaah rata-rata belajar di sini dengan beliau ini. Dan bisa ngajinya berkat beliau. Cuma dia tidak bisa bilang, tidak bisa mengucapkan roh. Jadi roh. Jadi kalau ngajar suatu waktu ngajar jamaah-jamaah rata-rata. Juga gitu. Diikuti. Karena apa yang diucapkan di. Sampai awas ya. Juga. Jangan rohnya anak katanya. Rohnya nyente katanya. Jangan roknya ana, roknya inti sendiri. Jangan ikut ana. Mau bilang roh tak bisa. Jadi seperti ini dimakruh sudah ya. La yasihul iktida bil ummi. Jadi kita katakan di sini termasuk syarat sahnya sholat berjamaah, seseorang yang ummi tidak boleh menjadi imam. Nah, ini syaratnya. Kalau menjadi imam tidak sah jamaahnya, dalam arti makmumnya hukum sholatnya tidak. Yang faedah pertama dikatakan sini, la yasihul iktida bil ummi alal mu'tamad fil jadid. Tidak sah bermakmum dengan seorang ummi menurut pendapat yang mu'tamad fil jadid, dalam mazhab yang jadid, mazhabnya Imam Syafi'i yang baru, yang beliau perbarui di negeri Mesir. Ya, setelah sebelumnya beliau berada di Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian pergi ke Irak, kemudian juga sempat ke Yaman. Kan sampai sekarang ada masjid Imam Syafi'i di Yaman. Dan pergi lagi juga kembali lagi ke Irak, kemudian baru terakhir ke Mesir, dan 4 tahun di Mesir sampai meninggal di situ, wafat di situ, dan dikuburkan juga di Mesir. Kuburannya sampai sekarang ramai diziarahi orang. Nah, yang apa yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan difatwakan dan diajarkan sebelum masuk Mesir itu adalah mazhab al-Qadim. Tapi setelah masuk Mesir, apa yang dikarang, apa yang diucapkan, difatwakan, semuanya dianggap mazhab yang jadi berubah. Karena Imam Syafi'i patokannya Quran dan hadis. Ya, kalau Quran tidak berubah di mana-mana, sama kan? Tapi hadis, di negeri ini ada yang menghafal hadis sekian-sekian. Di negeri yang lain ada orang-orang yang menghafal hadis sekian-sekian yang bukan ada di negeri yang lain. Jadi Imam Syafi'i artinya patokannya hadis, sehingga Imam Syafi'i mengatakan lo shahal hadis kana mazhabi. Lo shahal hadis kana mazhabi. Kalau memang hadisnya itu benar, sahih, itu adalah mazhabku. Jadi itu patokanku. Yang penting benar aja hadisnya sahih. Ya, itu patokannya Imam Syafi'i. Ya, oleh karena itu ketika masuk Mesir, di situ Imam Syafi'i mendapatkan hadis-hadis yang banyak, yang baru, yang belum sampai kepada beliau, yang belum pernah beliau dengar. Sehingga dengan itu beberapa, bukan semua masalah tentunya ya, beberapa masalah itu perlu dirubah hukumnya. Ya, sehingga ada mazhab qadim, ada mazhab ya. Bahkan di antara mazhab jadid pun ada juga yang menurut murid-murid Imam Syafi'i tidak berlaku. Sekitar 18 masalah dari mazhab jadid tidak berlaku. Tidak dianggap mu'tamad artinya. Karena apa? Karena murid-murid Imam Syafi'i mendapatkan hadis-hadis yang baru yang belum sampai kepada Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i tadi berucap, loh, sahal hadis, ya karena mazhabi. Dan ternyata ada hadis-hadis yang baru yang perlu dirubah beberapa masalah. Termasuk diantaranya yang masalah yang penting adalah waktu sholat maghrib. Yang mana mazhab jadid, mazhab Syafi'i, waktu sholat maghrib adalah cuma cukup untuk 2 rakaat sama 3 rakaat sholat maghrib. 2 rakaat ba'diyah. Sholat maghrib 3 rakaat. Dan untuk berwudu. Itu aja untuk pakaian, nutup pakaian sama berwudu. Jadi mungkin 10 menit, paling lama 15 menit. Sudah keluar sholat maghrib menurut mazhab jadid. Dan setelah keluar sholat maghrib, setelah itu. Itu ada jarak berarti. Ada jarak antara ya, sholat maghrib dengan sholat isya. Sebagaimana antara sholat subuh dengan sholat duhur. Kan ada jarak. Yang lain kan ada jarak. Duhur, asar, nyambung. Maghrib, isya, nyambung. Isya, subuh, nyambung. Ya. Tapi kalau kita katakan mazhab jadid, itu ada jarak antara sholat waktu dengan sholat maghrib dengan waktu sholat isya. Tapi mazhab ini atau murid-murid Imam Syafi'i tidak mengambil pendapat itu karena ada hadis-hadis yang menguatkan mazhab yang lama. Jadi fil jadid wa fihi qaulun bi annahu yasih. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan orang yang ummi itu boleh menjadi imam. Kalau memang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, ya apa ini anak sudah bertahun-tahun ya, enggak boleh. Intinya enggak apa-apa mau mengikuti pendapat ini. Ya, kalau walaupun itu bukan pendapat mu'tamad, tapi boleh diamalkan untuk diri sendiri. Bi annahu yasih. Wal qadim, tapi mazhab Syafi'i yang qadim, yasihu fisiria dunal jahriya. Dalam mazhab Syafi'i, kalian dikatakan mazhab Syafi'i yang jadid. Bagaimana mazhab Syafi'i yang qadim? Maka di situ dibedakan antara sholat siriyah yang suaranya dipelankan, wal jahriyah dan suaranya yang dikeraskan. Dikatakan di sini yasihu fi Syria. Kalau sholatnya sholat yang Syria, sholat yang didiamkan, yang ditelankan suaranya, maka hukum sholatnya ummi menjadi imam ya. Maka hukumnya sah karena di situ tidak mengeraskan suara. Tapi kalau jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, maka hukumnya dia menjadi imam tidak sah. Itu madhab yang qadim. Wa dzakara Syekh Umairah anna mahallal khilaf di dalam yukasir fi ta'allum. Dikatakan oleh Syekh Umairah bahwasanya khilaf itu, tadi kan disebutkan khilaf, perbedaan pendapat, itu kalau umminya itu tidak lalai, tidak mugosir, ya dalam belajar tidak teledor. Kalau dia teledor, kalau dia tidak mau usaha, maka hukum sholatnya biasa. Dan dia menjadi imam pun tidak sah. Ada khilaf apa enggak? Tanpa ada khilaf kalau dia teledor. Wal murad bil ummi ya, sebutkan di sini. Sini sebutkan. Wal murad bil ummi man yukhilu bil Fatihah. Yang tidak bisa membaca baik ya, atau yang jelek bil Fatihah, bacaan Fatihahnya. Au ba'daha, atau sebagian Fatihah. Walau harfan, walaupun sebagian itu hanya satu huruf. Au arab, atau juga yang dianggap ummi adalah Arab. Apa itu Arab? Wa huwa man yudhimu fi ghairi mahallil idham, yaitu yang menidhamkan huruf bukan pada tempatnya, seperti ma'a ibdal. Idham ma'a ibdal, dengan merubah huruf lagi. Contohnya ka'an yagul muttaqin, berarti sinnya di sini diidhamkan sama ta, dan juga dirubah dengan ta juga, ta-nya jadi dua kan, itu idham mestinya sin digabung dengan ta, kemudian dirubah juga dengan ta ya, bitas didir ta, itu ta-nya ada tasdidnya, muttaqim mestinya kan mustaqim, sinnya diidhamkan ke huruf ta, tapi kemudian dirubah dengan huruf ta juga, muttaqim jadinya ya. Au Al-Sal, atau juga yang dimaksud dengan ummi adalah Al-Al-Sal. Apa itu Al-Sal? Wahuwa man yukdiru harfan biharfin ahor, atau yang merubah huruf dengan huruf yang lain. Ka'an ya'tia bil musallasa. Ya, musallasa, sebutkan sini, bisa rasa nukat, bisa rasi nukat, wahuwa sin. Artinya, ya, dengan tiga titik. Ya, bi'an ya'tia, ka'an ya'tia, seperti dia membaca bil musallasa dengan tiga titik, mau dia sin yang mestinya harusnya dibaca sin. Berarti kalau diganti dengan tiga titik, ditambah dengan tiga titik, dibaca dengan sin. Mestinya mustaqim, ini mustaqim. Ya, bisa jadi itu banyak itu. Ihdinas siratal, shotnya kadang-kadang malah dibaca sin. Ihdinas siratal mus, kan gitu. Ihdinas siratal, salah itu. Siratul, ya, ujung bibir kan ke ujung depan. Ihdinas siratul. Jadi kalau tidak ke ujung depan, jadinya si nanti. Ihdinas siratul, bukan shot. Jadi harus mencucu. Sir. Memang bibirnya jelek. Ihdinas sirat. Ya, ini dibacanya ihdinas siratul. Jadi sin. Hukumnya tidak sah. Yang mu'taman tidak sah. Kemudian, atau tadi. Mana tadi? Sin dibaca. Mustaqim. Mestinya mustaqim. Sin biasa. Mustaqim. Jangan sah ya. Mus. Sa. Lidahnya ke gigi bagian atas. Sa. Mus. Nah, itu jadi sah nanti. Mustaqim. Pindah. Mustaqim. Dibaca. Mus. Mustaqim. Jadi sin. Mus. Ini bedanya sedikit-sedikit. Mus, ta, sin. Ini harus belajar takwid di sini. Pastikan belajar kalian. Kita belajar masih kecil dulu. Gimana? Ya, ini mau diasin. Jadi mus takim bacanya salah. Qabil ghain. Mau diarra. Atau mestinya ra diganti dengan ghain. Fayakul. Ini yang pertama tadi. Mus takim. Ini ghairil maudu, mestinya ra. Ghairil maudu. Ya. Ghairil maudu. Pakai ghain. kayak orang Inggris itu. Ya, mestinya kan orang Indonesia misalnya apa? Kursi. Ya kan kayak orang Inggris. Carrefour. Kenapa? Yang kedua, al-arad man yudhimu fi ghairi mahalli. Arad, ya, yang menidhamkan huruf bukan pada kanyagul mutakim, sudah tadi ini ya, dari sin ta wa idhamiha fi ta, ini dirubah sinnya dengan ta kemudian disambung atau digabung dengan ta. Wa kharaja bihi ma idza kana yudhim faqat, keluar daripada itu tanpa merubah tapi diidhamkan bukan pada tempatnya. Katasjidi lam, seperti mentasjidkan lam yang mestinya tanpa tasjid. Aukaf yang mestinya tanpa tasjid. Maliki. Jadi maliki lamnya ditasjid jadi apa? Maliki. Tidak ada yang soal. Maliki yaumitin. Atau kafnya yang ditasjid. Maliki yaumitin. Susah malah mau nyebutnya. Fala yadur. Itu tidak apa-apa katanya. Kenapa? Karena di situ tidak mengurangi huruf, tapi malah apa? Jadi kalau menambah huruf, hukum sholatnya tetap sah. Tapi kalau masalah hukumnya boleh atau tidak boleh, kita katakan haram. Kalau sengaja ya, nggak boleh nanti nambah-nambah sendiri. Bismillahirrahmanirrahimihi, ditambah sendiri. Walaupun sholat fatihahnya, sholatnya sah. Karena nanti tidak mengurangi, hanya menambah. Tapi ente haram, hukumnya dosa kalau dengan sengaja, kecuali tanpa disengaja. Nah, kalau ini tasjid, jadi huruf mestinya tanpa tasjid, ini ditambah tasjid, berarti kan dia menambah. Jadi karena menambah di sini dihukumi, hukum sholatnya tetap sah, tapi dia haram kalau sengaja. Berbeda kalau misalnya sebaliknya berarti apa? Huruf yang mestinya tasjid, tapi tasdidnya malah dihilangkan. Tasdid itu kan bimanzilatil harf. Ya, tasdid itu kan berarti ada huruf. Kalau tasdidnya dihilangkan berarti hurufnya hilang. Yang berarti mengurangi. Seperti apa? Iyaka, itu yang banyak. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini bacanya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, enggak pakai tasdid. Iyaka na'budu wa iyaka. Emang ringan, enak. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu mengurangi huruf itu. Ya karena butuh ianya dua kali itu berarti. Dua huruf hilang semuanya itu. Ya karena butuh wa ya karena sa'id. Mesti harus ditekankan. Iya karena butuh wa ya karena sa'id. Ada tasdidnya di situ, enggak boleh dihilangkan. Nah, itu kalau dibaca dengan iya karena butuh wa ya karena sa'id, enggak sah salatnya. Mengurangi huruf. Huruf Fatihahnya berkurang. Jangan mengurangi huruf Fatihah yang jumlahnya ada 55 kalau maliki yaumiddin, 56 kalau maliki ini ada dua qiraah, ada dua bacaan, maliki yaumiddin. Nah, salaf kalau rakaat pertama membaca maliki yaumiddin, rakaat kedua maliki yaumiddin, jadi baca dua-duanya itu. Indah salaf termasuk Abu Bakar juga, jadi maliki yaumiddin rakaat pertama, rakaat kedua maliki yaumiddin, atau sebaliknya, penting dua-duanya dibaca. Maliki yaumiddin itu sebenarnya riwayatnya lebih sahih. Lebih sahih ya. Apa artinya lebih sahih? Bukan berarti yang satunya tidak sahih. Sahih juga. Kalau tidak sahih ya tidak boleh diambil. Ya cuma lebih sahih, lebih kuat. Sanadnya lebih kuat. Riwayatnya lebih kuat. Karena lebih kuat keunggulannya di situ. Maliki sebagian mengambil ulama qiraah maliki yaumiddin tanpa dipanjangkan. Tapi sebagian lain mengambil maliki. Kenapa? Riwayat ini menambah satu huruf. Yang berarti menambah satu huruf, menambah pahala. La agulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun. Setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala dari Allah. Kalian baca Fatihah berapa kali dalam satu hari? Berapa pahala yang kalian dapatkan kalau membaca maliki yaumiddin? Beda dengan membaca maliki yaumiddin. Nah, jadi, ada masing-masing ada keunggulannya. Makanya salah mengambil dua-duanya. Walayu sama arad, dan tidak disamakan, tidak dinamakan arad. Ya. Wal alfa man yubdilu harfan bi akhar, yang tadi ya. Wala farqa fil ibdal baina an yakun ma'ad ima ma'ad idam aula, baik ya, dia alfa ini mengubah huruf dengan huruf yang lain, baik dengan idam atau tidak. Wa am mimma qablahu, lebih umum daripada yang sebelumnya. Wa gil, ada yang mengatakan al alsa huwa allazi yubdilu min ghairi idam. Yang ketiga, yasihul iktida mimman yujawwazu ay yuhtamal kaunuhu ummiyan. Sah bermakmum dengan seseorang yang dimungkinkan. Dimungkinkan. Yujawwazu ini yuhtamal, dimungkinkan. Kaunuhu, adanya dia itu ummiyan, seorang yang ummi. Artinya dimungkinkan di sini belum belum pasti. Jadi kalian melihat seseorang, kemungkinan orang ini ummi, kemungkinan, tapi belum pasti. Boleh apa enggak kalian bermakmum di belakangnya kalau belum pasti? Dikatakan di sini ya sih, boleh, sah. Ya. Illa, ya selama, illa kecuali di dalamnya jahar fi jahriyah. Kecuali kalau yang kalian curigai, orang yang kalian curigai ini, kalau dia ummi, kalian curigai, itu mestinya sholatnya dikeraskan. Sholat maghrib misalnya. Mestinya kan dikeraskan. Kok tahu-tahu dipelankan? Ini ada apa ini? Kan berarti ada? Ya, berarti ada sesuatu, ada apa-apa. Yang tidak lain, curiganya tambah kuat. Ini kan tadi curiga aja. Jangan-jangan ummi ya. Tidak apa-apa sudah, anda mau bermakmum dengannya. Kan boleh. Karena hanya curiga aja, kemungkinan aja, belum pasti. Ya, kalau sholat asar, tidak ada masalah tadi. Nah, tapi jangan sholat yang jahriyah. Dan kemudian dia tidak mengeraskan suara. Ini sholat maghrib. Tahu-tahu dia tidak mengeraskan suara. Ya, hanya kan curigaannya tambah kuat. Kenapa ini tidak mengeraskan suara? Wah, betul-betul ummi. Nah, jangan bermakmum dengannya. Apa yang dilakukan? Fayalzamuhu mufarraqatuhu. Kalau ternyata tidak mengeraskan suara, wajib atasnya untuk niat mufarraqah, pisah. Sholat sendiri, niat pisah. Fa in istamar jahilan, kalau dia tidak tahu, dia ngikutin. Jahilan, tidak tahu hukumnya. Hatta salam, sampai dia salam. Kan kita katakan itu kan mengeraskan suara, kan sunnah. Tidak masalah kalau tidak mengeraskan suara, dia ikut aja terus. Ini curiga ya. Kalau tanpa ada kecurigaan, kan tidak ada masalah. Ini orang dia curigai, dia adalah ummi. Kemudian sholat mestinya dikeraskan, kok tidak tahu-tahu, dia tidak mengeraskan. Apa hukumnya kalau dia terus ikut bersama dia sampai salam dan dia tidak tahu hukumnya? Hatta kemestinya kalau tahu hukumnya dia niat mubarakah, ini tidak tahu hukumnya. Hatta salama, sampai salam, lazimatul tiada, wajib atasnya mengulang. Malam yatabayan annahu qari'un, kecuali menjadi jelas setelah sholat annahu qari'un, bahwasanya dia orang yang bisa membaca. Qari'un ini sebaliknya ummi. Tak tahunya setelah salam zikirnya malah keras. Subhanallah, yang ada rohnya apa lagi? Misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar misalnya, jelas semuanya. Berarti bukan mestinya kan kita katakan tadi wajib mengulang sholatnya. Ya, kecuali kalau setelah sholat menjadi jelas kalau dia bukan Wa qawluhu fayalzamuhu mufaraqah, mufaraqatuhu, perkataan tadi wajib atasnya untuk niat mufaraqah. Kenapa? Li'anna dhahira min halihi, karena yang tampak dari keadaannya ketika itu, annahu law kana qari'an la jahar. Andai kata dia bisa membaca, pasti dia akan mengeraskan suaranya. Yang tampak seperti itu, jelas orangnya yang normal kan seperti itu. Berarti kalau tidak mengeraskan suaranya, berarti ada apa? La jahar biha, ini bil qira'ah. Wa hadha ma fi tuhfa. Ini yang disebutkan di dalam kitab Tuhfa, kitabnya Ibn Hajar. Waladhi yustafadu minan nihaya, dan apa yang diambil dari kitab Nihaya, difahami dari kitab Nihaya, kitabnya Imam Romli, ya, kitabnya Imam Romli Nihaya, sama-sama syarah daripada ya, kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi ya, Minhajul Talibin. Tahu Minhajul Talibin? Tidak belajar di sini. Hajjul Talibin itu kan kalau di Hadramaut dibadinya jadi patokan. Kalau hatam min Hajjul Talibin berarti dianggap lulus. Pulang. Kitab terakhir yang dipelajari. Ya, min Hajjul Talibin. Itu min Hajjul Talibin Imam Nawawi pengarangnya. Sarahnya banyak. ada syara Munir Muhtaj, Imam Khatib, ada syarahnya Ibn Hajar, ada syarahnya Imam Ramli, ada syarahnya Imam Qalyubi, ada syarahnya Syekh Umairah, ada syarahnya Al-Mahalli, ada syarahnya banyak. Yang mana kita tahu Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika belajar Minhaj, malamnya mutola'ah 13 syarah atau 14 syarah, semuanya dimutola'ah. Sebelum membacanya di depan ayahnya, yang gurunya juga, ya Habib Husin, Habib Ali, Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Ya Habib Ali Muhammad bin Husin Al-Habsyi Sahib Mu'adid. Itu mutola'ahnya sampai membaca 14 kitab syarah. Jadi belajar mutola'ahnya belajar baca berapa kitab ini? 12 apa 9. Tidak pakai mutola'ah kan. Tahu-tahu hadir ke kelas. Ya mau sama dengan Habib Ali Al-Habsyi gimana? Jadi dikatakan di sini waladhi yustafad minan nihaya. Tadi kan kitabnya Ibn Hajar. Adapun yang disebutkan dalam kitab nihaya. Annahu la tazamuhul mufaraqah. Tidak wajib dia mufaraqah. Ini masalah apa tadi? Masalah orang yang dia curigai. Dia adalah ternyata tidak mengeraskan suara yang mestinya dikeraskan suara. Tadi kita katakan hukumnya ketika itu wajib atasnya mufaraqah. Tapi dalam kitabnya Imam Romi dikatakan la tazamuhul mufaraqah. Tidak wajib untuk niat mufaraqah. Bal yutabi'uhu. Tapi dia mengikutinya. Ila an yusallim. Sampai salam. Suma ba'dahu. Kemudian dilihat. Setelah salam. Artinya apa dilihat? Tanya. Dia umi apa enggak? Ya. Tanya. Suma ba'dahu in ahbarul imam annahu asarasa nasyan. Kalau misalnya imam beritahu bahwasanya dia mengelankan suara nasyan karena lupa kalau mestinya dikeraskan. Artinya dia mengatakan anak bukan umi. Loh, kok tadi itu pelan suaranya? Tidak, anak tadi lupa. Anak kira tadi sholat subuh. Sama-sama sholat jahriyah ya, sholat duhur. Auli jawazil israr. Atau karena dia menganggap boleh-boleh aja. Walaupun misalnya sholat maghrib dipelankan, hukumnya bu. Wasaddaqahul imam. Dan auli jawazil wasaddaqahul makmum. Dan kemudian dipercaya oleh makmum. Fala talzamuhul i'adah, maka tidak wajib atasnya untuk mengulang sholat. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, iya betul anak umi, berarti wajib mengulang sholat. Kenapa wajib mengulang sholat? Karena tidak sah sholat di belakang orang yang Fala talzamuhul i'adah, bal tustahab, tapi disunahkan. Wajazamuhul bahsan halih, dan wajib dia mencari tahu akan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya ini dia umi atau tidak, harus wajib memberi mencari tahu. Amma fi sirriya, adapun kalau salatnya salat sirriya, salat duhur asar, fala i'adata alaih. Kalau dia bermakmum dengannya dengan orang yang dia curigai, fala i'adah, tidak wajib mengulangnya. Alaihi atasnya amalan bidzahir, dia mengamalkan secara zahir aja, karena zahirnya ya orang semuanya kan zahirnya orang umi apa qari, zahirnya orang semuanya rata-rata bisa membaca amalan bil zahir. Wala yalzamuhul bahas an hari, dan jangan ditanya tentang keadaannya di apa namanya bahas, dicari-cari ya, cari tahu akan keadaan sesungguhnya apa dia umi apa dia qari. Walaupun salatnya sirriyah ya, nanti salat duhur di masjid di jalan salat duhur ya, tentunya kan imamnya salatnya pelan mempelankan suaranya. Ini jangan ente enggak curiga, cuma ente tanya nanti. Assalamualaikum. Nah, ente umi apa enggak? Enggak usah tah. Tanya enggak usah. Yang ente tanya kalau ente curi, ya. Kalau ente harus tanya ya berarti setiap sholat yang ente tidak kenal imamnya harus ya kita katakan tidak. Enggak harus tanya. Wala yazamuhul bahasan hari. Enggak wajib dia mencari tahu tentang keadaannya. Kamala yalzamuhul bahas antaharatil imam. Apa yang dia wajib mencari tahu apa imam punya wudu apa enggak ya? Nanti tanya, nanti tadi punya wudu apa enggak? Enggak kentut kan nanti tadi? Enggak wajib. Wa tamanda zalika al imam, dan itu diambil pendapat itu oleh imam. Imam siapa? Imam siapa? Ibn Qasim. Siapa yang bilang Ibn Qasim? Ibn Qasim. Sekarang sendiri. Kalau disebutkan imam, yang dimaksud adalah Imamul Haromen. Ya, kalau disebutkan imam aja, yang dimaksud adalah Imamul Haromen. Ya, itu faedah membaca kitab. Ya, kalau disebutkan imam, bagaimana kalau disebutkan Hasan? Berarti yang dimaksud Imam Hasan Basri. Kalau tanpa ada kejelasan, kalau ada kejelasannya kan sudah jelas. Kalau tidak dijelaskan Hasan, ya berarti Hasan Basri. Imam berarti Imamul Haromain. Imamul Haromain itu gelarnya kan, namanya Abdul Malik Al Juwayni, gurunya Imam Ghazali, rahimahullah. Ya. Dan wafatnya di Mesir, kuburannya juga ada di Mesir. Tamada zalika. Nah, ini al-imam bukan maktuh berarti ya. Nah, kira tadi al-imam wa ibn berarti imam ibn Qasim, betul berarti ini. Ana yang salah berarti. Al-imam ibn Qasim di sini ya. Ana kira al-imam wa ibn. Yang keempat, law ajaza ahadu sahsen, tapi itu ilmu ya. Law ajaza ahadu sahsen, andai kata salah seorang tidak bisa membaca an-ra, tidak bisa baca ra-nya. Ghairil maghdubi. Fatihah ra-nya ada ghairi, ada yang lain juga. Hah? Ar-Rahman ya, bismillahnya itu. Ar-Rahmanirrahim. Sirata juga ada ya. Ghairil, muhim kita contohkan aja ghairil. Ya, malah yang banyak ghairi memang. Ada seseorang tidak bisa baca roknya ghairi. Yang lain tidak bisa roknya sirat. Sama-sama rok. Ya, pertanyaannya, apakah boleh salah satu bermakmum dengan yang lain? Ya, perlu diketahui terlebih dahulu. Ya, bahwasanya kita tadi katakan bahwasanya ummi tidak boleh menjadi imam. Ya kan, itu hukumnya. Nah, nanti termasuk ilmu yang harus kalian pahami, yang mungkin langsung ini disebutkan masalahnya. Ya, poinnya di sini, kecuali kalau ummi yang menjadi imam ini, menjadi imam untuk ummi juga. Yang sama-sama hurufnya sama. Yang tidak mampu dia membaca itu sama hurufnya. Kan ummi yang penting apapun hurufnya, kalau dia tidak bisa, mau huruf ro, sin, sod, apa aja, ha, si. Kalau tidak bisa berarti dianggap ummi. Jadi kadang-kadang ini ummi karena tidak bisa bilang ra. Karena ini ummi tidak bisa bilang sod misalnya. Ini tidak bisa bilang ha. Semuanya ummi. Ya, bagaimana hukumnya kalau ummi bermakmum dengan ummi juga? Ummi bermakmum dengan ummi juga. Ya, kita katakan hukumnya kalau hurufnya sama, boleh. Huruf yang tidak mampu mereka baca itu sama, itu boleh. Jadi sama-sama tidak bisa roknya. Jadi tidak apa-apa. Sama-sama sholat berjamaah. Yang satu yang jadi makmum, yang satu jadi imam. Sama-sama tidak bisa rok. Satu huruf. Tidak berbeda huruf yang ya, tidak mampu dia mereka baca. Jadi boleh jadi makmum. Tapi kalau yang ini tidak bisa rok, yang ini tidak bisa sholat. Maka hukumnya tidak boleh salah satu jadi imam. Tidak boleh. Harus sholatnya sendiri-sendiri. Jadi sholatnya tidak boleh jadi berjamaah. Atau cari orang yang bisa membaca. Ya, ini hukumnya. Nah, ini masalah yang akan kita baca. Bagaimana kalau sama-sama tidak bisa roh? Ini kan mestinya tadi kita katakan kan boleh. Tapi ini roh yang tidak mampu berbeda. Ini yang roh siroto. Yang satunya roh ghairil maudhu. Tapi sama-sama roh. Ya, aw ahaduhuma anir roh wal akhar anisin. Atau yang satu roh, yang satu sin. Masalan, fala yasihu iktida' ahadihima bil akhar. Ini jawabannya. Tetap dihukumi tidak sah. Jadi kalau roh dengan roh, tapi rohnya berbeda. Roh ghairi, maudhu, sama roh sirata, misalnya ya, sama-sama rohnya, maka hukumnya tidak sah. Apalagi kalau roh dengan sin, roh dengan sod, jelas sudah. Ini yang ditaklik ini. Bihilaf ma'idha tafaqah fil harf al-ma'juz anhu. Berbeda keadaannya, berbeda hukumnya. Kalau keadaan mereka berdua itu tidak mampu membaca dalam huruf yang sama. Fayasihu iktida' ahdima bil ahor. Maka sah yang satu bermakmum dengan yang lah. Yang kelima. Kuriha iktida'un binahwi tak. Apa tak? Ta'ta. Gampang ta'ta itu. Nama huruf kalimatnya aja ta'ta. Yang mengulang-ulang huruf ta. Ya. Fil-Fatihah. Wa fa'fa. Berarti fa'fa. Yang mengulang-ulang huruf fa. Kalau ha-ha. Mudah kan? Kenapa aku tidak tahu? Kuriha iktida'un. Apa hukumnya? Kan kadang-kadang ada yang mengulang-ulang ya. Ya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa, tapi pakai diulang-ulang dulu. Maliki, apa namanya? Gagab. Ya itu gagab, diulang-ulang. Maliki yaumiddin. Jadi, tapi dia akhirnya mampu juga. Walaupun usaha. Akhirnya nyampe. Tapi mau usaha. Jadi kalian juga seperti orang gagap, perlu dicontoh itu. Berarti sifat baik gitu. Ya, mau usaha. Ngomong berat, tapi dia usaha. Nyampe nyambung juga. Bisa juga kan gitu. Siapa seperti Imam Buwaiti itu? Yang kita ceritakan sebelumnya. Imam Buwaiti muridnya Imam Syafi'i. Dia tidak punya kecerdasan, tidak punya ya kemampuan untuk memahami dengan cepat dan kuat seperti lain-lainnya daripada Imam murid-murid Imam Syafi'i. Hampir putus asa sebenarnya dia. Tapi suatu waktu dia sudah mau putus asa karena tidak paham-paham, selalu tanya, tapi tanya terus kan kasihan juga sama gurunya kan? Gurunya akhirnya kan mestinya sudah selesai ngajarnya ini marah gara-gara si murid ini terlambat juga. Tapi Imam Syafi'i sebenarnya sabar. Tapi dia juga malu sama yang lain juga. Banyak tanya. Tanya pun kadang-kadang dijawab. Paham? Ya terpaksa bilang pahamnya. Kalau bilang enggak sudah diulang-ulang. Kalau bilang enggak paham lagi kan kasihan Imam Syafi'inya. Jadi sudah mau putus asa dan enggak usah belajar anak. Di saat itu dia melihat gelas ini. Ya, ada seekor semut lah. Ya, semut berusaha mau naik untuk minum di dalam gelas tersebut. Setiap naik, jatuh. Setiap naik, dilihat. Di depannya dia kan? Naik, jatuh. Tapi kok naik lagi? Jatuh lagi. Terbanting-banting, naik lagi. Sampai akhirnya juga berhasil. Sukses dan minum. Jadi terinspirasi dari situ. Kalau ini semut aja mau usaha sampai berhasil. Ini semut padahal kenapa kok anak kalah sama ini? Semangat lagi belajar. Nah, ini juga jadi contoh bagi yang seperti beliau ini, Imam Buwaiti ini. Ya, kalau kurang paham-paham ya, usaha terus. Jangan nanti putus asa sudah tidak mau berhenti aja sudah. Anda tidak paham-paham. Dari dulu jurminyah 4 tahun tidak paham juga sampai sekarang. Jangan putus ah. Dibicara apa ini? Nah, orang gagap yang ulang-ulang huruf. Apa dikatakan sini? Kuriha iktida'un binahwi ta'ta fil Fatihah wa ghairiha. Makruh bermakmum dengan orang yang bacaannya gagap. Ya, mengulang-ulang huruf. Hukumnya makruh berarti boleh, cuma makruh. Wa fil Fatihah wa ghairiha, baik gagapnya dalam membaca Fatihah atau membaca yang lain, surat. Wa fa'fa. Ini kan tak tadi. Atau juga tak. Mau fak-fak, mau tak. Wa fak-fak fi ghairil Fatihah. Tapi kalau dia mengulang-ulang huruf fak, itu fi ghairil Fatihah. Selain huruf, selain surat, kenapa? Kok selain Fatihah? Kenapa kalau fak-faknya di dalam Fatihah kok tidak makruh? Nah, ya sudah dibaca. Islah fa'afi hainifil fatihah. Karena di dalam fatihah tidak ada huruf fa. Ada apa tidak huruf fa ya? Bisa dibaca ya, tidak mungkin salah ya. Tidak ada huruf fa. Ada berapa huruf yang tidak ada di fatihah? Apa di situ ada syairnya itu? Khazin, Shadjin, Khazin, Shadfin. Yang tidak ada. Kho, tidak ada. Ya. Zai, tidak ada. Shatfin. Shin, tidak ada. Ya. Dot, tidak ada. Dot. Bukan dua. ada dot, ada dot. Dot tidak ada kan? Ustaz Fil. Fa tidak ada. Berapa huruf itu? 5. Ada di sini tali. Ada halaman 189 itu. Ta'liq. Wa adadul huruf allati laysat fil Fatihah sab'atun. Ada 7 yang tidak ada di dalam Fatihah. Semuanya digabung dalam satu syair. Sab'u hurufin kharajat an Fatihah, ada 7 huruf keluar dari Fatihah. Yang artinya tidak terdapat di dalam surat Fatihah. Sajjin, sajjin, sa, jim. Khazin, kha, ya, zai. Shatfin, hafal atat mutata yang mana semua huruf itu ya berurut-urut tertib dengan tertib. Jadi ada kalau kepin hafal hafal sajinnya ini sajin khazin sad 7 huruf sa jim kha zai shin dot fa ya, fa fa. Jadi kita katakan siapa yang mengulang-ulang huruf fa di selain Fatihah tentunya maka hukumnya bermakmum dengannya makruh. Wa kuriha iktida'un bilahinin la yuhairil ma'na. Begitu juga hukumnya makruh bermakmum dengan seseorang yang membaca bacaan yang salah. Lahan yang ini salah. Tapi la yuhairul ma'na. Tapi bacaan yang salah tanpa merubah makna. Seperti kadomiha Allah. Allahnya dibaca dom. Dhamma. Mestinya kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bukan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Model baru dari dulu kan bosan. Misalnya. Hukumnya apa itu? Sholatnya sahabat enggak? Hukum sholatnya. Kalau dikatakan makruh berarti sah. Makruh. Bermakmumnya bukan makruh bukan makruh bacaannya kalau bacaannya hukumnya haram ya jadi bacaannya yang baca bismillahirrahmanirrahim atau semuanya dhamma bismillahirrahmanirrahim dengan sengaja hukumnya haram. Kalau tanpa sengaja ya namanya tanpa sengaja. Maka membaca dengan bacaan seperti itu haram, tapi tetap pembacaannya dianggap sah. Yang artinya sholatnya dianggap sah, tapi haram dan bermakmum dengannya hukumnya. Jelas ya? Ya, wa kuriha makruh bermakmum dengan seseorang yang membaca salah, tapi tanpa merubah makna salah tanpa merubah Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Maknanya berubah, benda? Tidak berubah, tetap sama. Beda dengan an'amta alaihim. An'amta yang kamu berikan nikmat alaihim kepada mereka. An'amtu alaihim yang aku berikan nikmat kepada mereka. Berubah, benda? Berubah. Harokatnya aja berubah. Bisa berubah, mak? Wafat hidal. Nak budu. Mestinya dibaca na'budu. Iyyaka na'budu. Dibaca fathah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budi. Iyyaka na'budu. Na'budi. Di buku pelajaran SD. Ada baca di bukunya anak-anak. Tapi anak tidak pernah belajar itu. Baya budi pergi ke pasar ya. Wa fathidal iya kana buda. Wa qadamisat. Mestinya dibaca apa? Ihdinas siratul mustaqim. Berubah apa tidak mana? Hah? Tidak berubah. Tetap maknanya tidak berubah. Iya kana budu, iya kana buda tadi. Tidak berubah. Iya kana budi. Tidak ada artinya itu. Kalau iya kanak buddha kan masih ada bacaan. Ada haruf nawasib. Bisa jadi ayah. bahasa anak budak kan, kalau anak budak. Kalau anak budi, masa ada baca anak budi. Kemasukan huruf jer. Waha ihdina. Apa? Wasot. Mana tadi? Wakodomi sot sirot. Ihdina ya. Waha dan doma. Haknya ihdina. Didomahkan. Jadi apa itu? Apa? Uhudina. Uhudina siratul mustaqim. Dibaca dhamma. Yang keenam. Atau yang keenam yang akan datang. Sofa. Salat isin. Faedah tarikh An Sufyan ats-Tsauri. Ya. Rahimahullah ta'ala. Yahtifu al-ilmu bil-amal. Fa'in ajabahu wa illa artahal. Yahtifu al-ilmu bil-amal. Fa'in ajabahu wa illa artahal. Hatafa yahtifu. Ya, memanggil-manggil. Atau bersuara. Tapi tanpa terlihat sosoknya. Tanpa terlihat orang-orangnya. Itu hatafa yahtifu. Hatafa Zaidun. Sami'tu hatif Zaidin. Aku mendengar suara Zaid. Tapi tanpa melihat orang. Kalau yang dikatakan sami'tu sauta Zaidin. Bisa melihat orangnya. Bisa tanpa melihat orangnya. Bisa dua-duanya. Tapi kalau hatif khusus tanpa melihat orangnya. Hatafa hatifun. Maka ada suara yang bersuara. Tanpa kelihatan orangnya. Makanya HP, telepon dinamakan hatif karena tidak ada orangnya. Assalamualaikum, salam. Tidak kelihatan orangnya kan? Apa kelihatan? Sekarang tapi kan kelihatan. Sekarang sudah 3G itu bisa kelihatan. Ya, berarti bukan hatif itu. Tidak usah dipanggil hatif lagi. Kalau yang murah-murah yang tidak ada 3G-nya kasih nama hatif. Kalau yang lain berarti kasih short berarti. Itu hatif. Ya, hatafa yahtifu. Yahtiful ilmu. Ilmu memanggil-manggil. Atau menuntut. Dalam arti di sini menuntut. Ya, memanggil untuk menuntut sebenarnya. Bil amal. Untuk diamalkan. Jadi ilmu yang kalian miliki. Menuntut kalian sebagai orang yang memilikinya. Yang memiliki ilmu. Untuk diamalkan. Jadi yang bisa dan mengerti tentang sholat. Mengerti tentang akhlak yang mulia. Dan mengerti akhlak yang tidak mulia, yang mulia untuk diamalkan, yang tidak mulia juga untuk dihindari, dijauhkan. Itu kan amal. Ya, kalian punya ilmu, kalian tahu ini hukumnya begini, ini hukumnya mulia, ini baik, ini tidak baik, ini sah, ini tidak sah, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Apa yang kalian miliki ini diamalkan. Ilmu itu memanggil-manggil terus. Ayo, amalkan anak. Tidak manggil-manggil, anak tidak dengar. Malah ini, tidak suaranya, malah tidak orangnya juga kan. Tapi sebenarnya, sebegitu. Ya, lisanul ilim. Maksudnya, lisanul ilim. Keadaan ilmu memanggil dan menuntut orangnya itu untuk diamalkan. Walaupun tanpa juga mendengarkan suaranya. Jadi ilmu yang kalian miliki menuntut untuk diamalkan. Fa'in ajabahu, kalau kalian menjawabnya, iya, anak amalkan. Tidak ada muskilah berarti. Selesai. Itulah yang diinginkan oleh ilmu. Wa illar tahan. Tapi kalau wa illa ini, kalau kalian tidak menjawabnya, tidak memenuhi panggilan dan tuntutan ilmu, irtahal. Ilmu itu akan pergi. irtahala yartahilu, rihlatan, berpergian. Ya, pergi. Ilmu itu akan pergi. Jadi kalau kalian punya ilmu, ngerti tentang sholat, ngerti tentang akhlak, tidak diamalkan, kita anggil, dituntut sama ilmu, ayo amalkan, tidak dipedulikan. Tidak usah cerewet, sudah, biarkan anak sendiri. Akhirnya ilmu itu akan pergi. Apa maksudnya pergi? Kita baca di sini. Ay yartahilu ma'nahu wa haqiqatuh. Yang dimaksud pergi di sini, artinya pergi makna daripada ilmu. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya. Wa yabqa rasmuhu, tapi bentuknya tetap ada. Wa suratuhu, sama. Tulisan rasam, tulisan gambar, wa suratuhu, dan bentuknya tetap yabqa, tetap ada. Tidak pergi. Takumu bihir hujjah ala sahibi, yang akan menjadi hujjah, hujjah bukti dan saksi yang memberatkan, ya, nantinya kelak di hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan pergi dan hilang di sini adalah hakikatnya, hakikat dan makna daripada ilmu yang pergi. Tapi kalau ilmunya tetap, nanti bisa dan ngerti tentang bab thaharah, paham lu. Ya, luar kepala, tapi tidak diamalkan. Nanti ngerti akhlak, tapi tidak diamalkan. Wah, nanti pergi itu ilmunya. Tetap kita katakan tidak akan ilmunya tidak ada pergi. Surahnya bentuknya tetap, nanti bentuknya tidak akan berubah jadi bentuknya orang bodoh. Tetap bentuknya nanti pakai kerudung, kayak abaya gini, kayak cadar. Tidak akan berubah, bentuk tidak berubah kan, bentuk tidak penting. Kadang-kadang orang yang bodoh sekalipun bisa juga bentuknya dengan bentuk orang ulama. Bisa kan? Kadang-kadang sebaliknya ulama, tapi tidak kelihatan bentuknya ulama. Banyak juga. Tapi sebaliknya juga banyak. Berapa banyak orang yang tidak bodoh-bodoh, tidak ngerti-ngerti, tapi tampilannya luar biasa. Kalau HP itu casingnya. Jadi casingnya, melihatnya menarik. Padahal dalamnya murahan. Casingnya aja kelihatan mahal. Ya begitu juga ada banyak orang seperti itu. Yang tidak punya ilmu, hanya ngandalkan imamah, jubah, gamis, ridak, ya, pakai tongkat apalagi. Padahal tidak ngerti misalnya. Itu mestinya kalau misalnya dengan pakaian seperti itu bisa membuat orang-orang tertipu, menganggapnya dia sebagai orang yang alim. Haram dia memakai pakaian tersebut. Karena bukan pakaian yang sebenarnya. Kalau sampai menipu orang ya. Tapi kalau bukan tanpa menipu orang. Dan dia memakainya dengan niat yang sholihah apalagi. Ya, tasabuhan bil ulama. Mengikuti ulama. Tasabuhan bil rasul. Maka hukumnya malah dapat pahala kalau niatnya. Tasabuh bil ulama. Tasabuh bil rasul. Apalagi tanpa di situ menipu orang lah. Dengan catatan itu. Tapi kalau sampai dengan memakai ulama menipu orang lain sehingga mereka menganggapnya ulama dan terpaksa dia mengajar sana sini padahal tidak mengerti apa-apa, sana yang mestinya haram dikatakan halal malah, yang mestinya wajib malah dikatakan makruh. Ya, ini hukumnya gara-gara kan pakaian. Karena orang melihat, yang dilihat awalnya banyak. Ya, penampilannya, nanti lihat HP, lihat apa, lihat tampilan luarnya terlebih dahulu kan, itu yang dilihat pertama kali. Jadi kalau sudah tampilan luarnya sudah menarik, udah orang sekarang, tapi nanti punya ilmu, sepandai-pandainya nanti punya ilmu, sebanyak-banyaknya ilmu nanti. Tapi pakaian-pakaian orang biasa ini, orang tidak peduli. Nanti lewat di jalan masuk kampung, tidak peduli. Nanti pakai pakaian yang serba lengkap, casing sudah serba mahal, walaupun dalamnya rumah murahan, tapi orang akan menghormati. Orang mungkin tanya agama, itu terbukti. Jadi kita pernah pakai pakaian seperti ini, masuk tempat itu. Suatu waktu pakai pakaian ulama, masuk tempat itu berbeda mereka. Sangat berbeda 180 derajat. Ketika mengetahui dihormati, kalau pakaian lengkap dihormati. Mereka tanya begini-begini. Mereka tawari untuk mengajar dakwah, pidato, dan lain sebagainya. Kenapa kok dahulu enggak pakai pakaian biasa? Berarti kan pengaruhnya sangat, sangat besar, sangat kuat. Kalau niatnya untuk tasabuh baik, tanpa menipu orang, tasabuh disolihin, ya, hukumnya ya dianjurkan malah. Kemudian yang selanjutnya, qala Ibrahim bin Adham, berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, salah seorang dari pembesar kalangan sufiyah dan salah satu orang yang sangat-sangat warak, Ibrahim bin Adham, yang dulunya orang kaya, tapi kemudian dia memilih meninggalkan kekayaannya dan menjadi seorang sufi. Nah, Ibrahim bin Adham ini, dia bercerita. Dia mengatakan, marartu bi Makkah. Aku pernah suatu waktu lewat di jalanan Mekah. Bihajarin, kemudian aku melewati satu batu. Bihajarin, kemudian aku melewati suatu batu. Maktubin alaihi, yang tertulis di atasnya. Maktubin alaihi, yang tertulis di atasnya. Iklibni tak tabir. Iklibni tak tabir. Balik aku, kamu dapat pelajaran. Batu itu tertulis, balik aku, maka kamu akan mendapatkan pelajaran. Tulisan itu tertulis di atas batu. Dan tulisan itu bikin penasaran memang ya. Coba balik, nanti dapat pelajaran. Kayaknya kalau tidak balik, tidak tenang hati. Ada apa ini? Kok kamu kalau balik katanya dapat pelajaran? Ya, berarti Ibrahim Adham ini termasuk yang penasaran. Ya, balik aku, kamu akan dapat penasaran di balik batu itu. Faqalabtu. Kemudian aku balik, katanya Ibrahim Adham. Faiza alaihi maktub. Ternyata di tulisan balikannya, di balikan batu itu, tertulis, anta bima ta'lam la ta'mal. Kamu dengan apa yang sudah kamu ketahui, la ta'mal. Kamu tidak mengamalkannya. Fakaifa tatrubu ma la ta'lam. Bagaimana kamu mencari ilmu yang kamu tidak ketahui? Yang sudah kamu ketahui, tidak kamu amalkan. Kok kamu mencari ilmu yang tidak kamu ketahui? Bagaimana kalau ente membeli roti? Dibeli roti untuk apa? Itu dibuang. Kan dimakan. Kalau nanti dibuang berarti orang gila. Atau mirip orang gila. Ya kan gitu. Begitu juga ilmu. Nanti cari ilmu untuk apa? Niat nanti untuk apa? Apa cuma diriwayatkan? Nah diamalkan untuk diri sendiri. Kan diamalkan. Biar anak mengerti sholat. Biar anak mengerti hukum Allah. Mengerti yang wajib, mana yang akhlak, mana yang baik. Dan seterusnya. Kemudian sekaligus juga niat mengajarkan kepada orang. Tapi terlebih dahulu diamalkan. Jadi kalau kamu tidak mengamalkan. Sama dengan orang yang tadi beli roti. Habis itu dibuang. Sudah dapat. Malah dibuang. Nanti sudah dapat ilmu. Malah dibuang. Tidak diamalkan. Tidak dimanfaatkan. Ya. Untuk apa yang dibeli roti lagi? Kalau kamu buang. Ya, berarti kalau beli lagi, dibuang lagi, beli lagi, dibuang lagi. Berarti sudah pasti sudah. Kalau tadi kan mirip. Kalau sekarang malah benar gila. Ya, benar-benar gila. Kalau sampai 5 kali terulang-ulang. Sangat gila. Ya, ini dikatakan sini. Jadi kamu dengan ilmu yang kamu miliki, tidak kamu amalkan. Kok kamu masih mau cari ilmu yang kamu tidak ketahui? Mestinya amalkan dulu, baru kalian cari yang lain. Jadi dimakan dulu rotinya, baru belilah. Yang kelima. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, al-ilmu alek. Ilmu yang kalian dapatkan itu alek, membawa madarat dan kerugian kepada kalian. Alek membawa kerugian. Jadi kalau seseorang mengerti hakikat daripada ilmu, maka sebenarnya ilmu yang dia cari itu tidak memberikan kebahagiaan dan keuntungan, tapi membawa kerugian dan kesengsaraan. Paham? Tambah pintar, tambah banyak ilmunya, tambah sengsara dia. Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah ila bu'dan. Sengsara, tambah jauh dari Allah, tambah banyak azabnya. Kalau tidak diamal, hatta ta'amal bihi. Sampai kamu mengamalkan. Fa idza amilta bihi, jika kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan, fahuwalak, baru ilmu itu akan memberi kamu keuntungan. Jadi keuntungan ilmu itu kamu dapatkan kalau kamu amal. Yang keenam. Qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an. Kana salaf yu'allimuna auladahum al-amala qabla al-ilm. Dulu para salaf saleh, para pendahulu kita, mereka itu mengajari anak-anak mereka terlebih dahulu untuk beramal sebelum mereka mempelajari ilmu. Normalnya kan belajar ilmu dulu, baru kemudian beramal. Kalau dulu mereka mengajari anak-anak mereka beramal dulu baru, bagaimana maksudnya? Mengajari amal dulu baru mencari ilmu. Ya, ini maksudnya. Fa idza ta'allamu al-amal allamuhum al-ilm. Setelah mereka belajar amal baru mereka mengajarinya ilmu. Apa itu maksudnya? Wa qalu lahum, mereka mengatakan, hadza hakun falzamu. Ya, ini langsung. Jadi artinya daripada mengajari mereka amal terlebih dahulu, mereka diajar dan diperintah untuk melakukan kebaikan. Misalnya ada orang buta lewat. Tuh, tuntun orang buta. Nanti tuntun orang buta. Sampai ke jalan sana, sampai ke tujuannya. Itu ada masjid yang terbuka pintunya, nanti tutup. Itu ada masjid yang ada kotoran di dalamnya, nanti ambil. Ini kan amal. Mereka diajarkan untuk beramal. Setelah itu baru diajarkan ilmu. Nah, ketahuilah. Barang siapa yang mengantar dan menuntun orang buta, itu akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Ya, ketahuilah, barang siapa yang menghormati masjid, berarti dia menghormati Allah Subhanahu. Dan orang yang perhatian dengan masjid, termasuk yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu. Setelah beramal, baru dipelajari ilmu. Nah, itu faham kan? Kalau kita kan enggak, baca dulu, baru beramal. Kalau mereka enggak, diajarkan amal dulu, baru diajarkan ilmu. Karena apa? Karena perhatiannya dengan amal daripada ilmu. Ya, maka mereka setelah mereka memerintahkan kebaikan, ini lakukan, ini hindari, ini jauhi, ini akhlak yang mulia, ini yang tidak mulia. Ini dikatakan, hadza haqqun falzamu wa hadza batilun fajtanibuh. Setelah diperintah, ente harus suka memberi, ente harus mengalah, ente juga harus sabar. Ente kemudian disebutkan ilmunya. Yang ketujuh, baghiya khatibun yukarriru ala ahli bait ahli baladihi khutbatan kulla jum'ah. Ada seseorang yang selalu mengulang-ulang kepada penduduk di kota tersebut, di kotanya, khutbatan, mengulang-ulang khutbahnya. Kulla jum'ah, setiap, tidak berubah-berubah. Yang dibaca khutbah itu aja. Setiap Jumat dibaca lagi, Jumat dibaca lagi. Walaupun kadang-kadang orang-orang, bukan bosan malah, tidak sadar malah. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau diulang. Ada yang pernah mengulang. Mungkin orang tidak sadar kalau mengulang. Ada yang mengulang. Ini padahal sudah dibaca. Kan kadang-kadang sekarang ini kan tinggal ngambil aja. Naik ke mimbar, tinggal ngambil buku. Sudah berdebu. Sudah dari bertahun-tahun, puluhan tahun di situ. Itu tiap tahun dibaca. Ambil. Baca. Kadang-kadang yang dibaca kemarin dibaca lagi. Ya, kan, mungkin dia tidak. Dia kan sholat yang Jumat kemarin kan disolat sama khatib itu juga. Berarti menunjukkan dia sadar apa enggak? Kan dia enggak sadar kalau apa yang dia baca itu sebenarnya sudah diulang. Artinya apa? Bisa jadi kalau dia aja enggak sadar yang menjadi khatib selanjutnya, apalagi orang lain. Jadi kadang-kadang orang enggak sadar kalau khutbah ini gimana, enggak tahu. Kadang-kadang ditanya surat yang dibaca oleh imam aja kadang-kadang enggak tahu. Kadang-kadang yang sholat maghrib tadi baca surat apa? Kadang-kadang bisa aja, bisa jadi ada yang enggak tahu 1-2. Ya kan? 1-2 apa 1-2. Insyaallah sedikit ya. Baca surat apa tadi? Berdoa sama yang menjawab berdoa sama cuma satu orang ya, dua orang. Paling itu yang di belakang imam langsung. Jadi artinya di sini, jadi khatib ini diulang lagi, diulang. Fa'atabuhu fidarik. Akhirnya orang-orang menegurnya, mencelanya. Atabuhu mencelanya. Fa'kola. Ya, dia menjawab, kenapa kok ente mencela ana? Hatta ta'amalu bima fi hadihi natibuhu roh ente amalkan dulu khutbah ana yang ini. Kalau sudah kalian amalkan, baru akan kami bawakan khutbah yang baru. Kalau kan tidak diamalkan, buat apa? Berarti kerjaan ana cuma baca berarti di atas mimbar itu. Baca aja, selesai. Nanti dibaca khutbah yang lain. Apa faedahnya khutbah itu? Padahal HB-nya kan untuk diamalkan, bukan. Kalau tidak diamalkan ya berarti cuma baca kerjaannya. Begitu juga sebenarnya seorang guru ketika menasihati murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Tapi tidak diamalkan. Jadi guru cuma capek, teriak-teriak aja. Buat apa teriak-teriak? Lebih baik, tidak usah belajar sudah. Sufyan Tsauri kalau tahu ada murid yang tidak mengamalkan ilmunya, diusir, tidak usah ikut pelajaran anak. Mata diusir. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ustaz Afwan, kalau misalnya ada orang yang bacaan Fatihahnya tertinggal satu ayat. Ketika selesai sholat, dia baru ingat. Sedangkan Al-Fatihah merupakan rukun. Apakah sholatnya sah atau harus mengulangi sholat? Ya, pertama, kalau dia tertinggal satu ayat tidak dibaca daripada ayat-ayat Fatihah, maka surat atau bacaan Fatihahnya di rokaat itu otomatis. Ya, tidak sah ya. Paham ya pertanyaannya ya, biar yang lain juga. Jadi Fatihah tidak dibaca sempurna, satu ayat tertinggal, maka otomatis, karena kita katakan termasuk salah satu syarat sahnya membaca Fatihah, harus dibaca sempurna dari awal sampai akhir. Yang mana semuanya berjumlah berapa ayat? Berapa? 7 ayat. Sab'ul masani. Jadi hukum bacaan Fatihah yang di situ tertinggal satu ayat tidak sah. Kalau sudah satu rokaat Fatihahnya tidak sah, otomatis satu rokaat semuanya menjadi tidak sah. Nah, untuk rokaat, misalnya itu rokaat pertama, maka rokaat keduanya yang sudah sah sempurna akan menjadi rokaat pertama. Rokaat kedua menjadi rokaat pertama, rokaat ketiga menjadi rokaat kedua, rokaat keempat menjadi rokaat ketiga. Mestinya dia menambah satu rokaat. Tapi kalau misalnya dia lupa sampai salam, kemudian ingatnya sudah jaraknya lama, harus mengulang dari awal. Karena dia sholatnya kurang satu rokaat. Tapi kalau dia ingatnya baru, assalamualaikum, baru ingat, langsung maju, berdiri, baca Fatihah, diteruskan, dan sunnah sujud sah. Ya Rabbana tarafna bi annana. أنا ربك رب العزة أمام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى مصنف هذه الكتب ووالدين ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات مشايخنا وأصحابنا وأولادنا وأهلنا وجاوزكم علينا وعليكم أجمعين وجميع أموات المسلمين والمسلمات ونغفر لهم ونرحمهم بالدرجات في الجنة وأشرهم بالرسول والمرسلين وأنفعنا بأشرهم وأموالهم وعلومهم في الدنيا وفي الدنيا وغيرها فأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا سعادة الدارين والتوفيق ورعاية التقرب إليك وللو تقرب إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتقرب إلى الصالحين وإلى سلف الصالحين من الشيخ وذكر الغد معهم ظاهرا وباطنا ليثنى شفاعتهم رؤيتهم عنايتهم وشرهم بركاتهم وعنايتهم وسنة من أعلى مناتهم أن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن حال ويبارك لنا في هذا الشهر ويبلغنا رمضان بخير وعافية أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا لنا ويكون كل الأمور خير لنا وفي حسن الأعمال مع الصحة والعافية ومع خير كلام من الدنيا لا إله إلا محمد رسول الله يا من وفق أهل الخير للخير وأنهم عليه وفينا للخير وإنا عليه يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا مبتصر لك بالهدي تبقي حاجاتنا قريب وتستجيب دعواتنا عاجلا وراجلا هديكم يا شهر جامع بن حيرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجيب دعواتنا بسيد أسرار الفاتحة